Jadi ngusap di atas sepatu itu berkaitan dengan hadas kecil. Adapun kalau seorang itu junub, maka dia harus cuci kakinya, harus mandi dan dicuci kakinya. Ya. Jadi ngusap di atas sepatu itu berkaitan dengan hadas kecil. Apa syaratnya lain? Sudah empat ya. Insyaallah cukup. Walaupun ada sebagian ulama menambah apa? Kedua khuf tersebut adalah khuf yang mubah, bukan hasil rampasan, bukan hasil curian. Khuf atau sepatu yang digunakan itu bukan hasil curian, bukan dari sesuatu yang diharamkan. Ya. Kemudian bagian mana yang diusap? Bagian mana yang diusap? Yang bagian yang di atas. Adapun yang di bawah itu tidak diusap. Ya. Dan mengusapnya hanya sekali. Dan disebutkan oleh ulama mengusapnya dimulai dari apa? Ujung jari, ujung sepatu atau ujung jari sampai apa? Sampai betis. Ya. Yang diusap adalah sebagian besar sepatu. Kenapa bagian bawah tidak diusap? Padahal pada umum yang bawah itu yang kotor. Sebab agama ini tidak menggunakan, tidak akal-akalan, tapi berdasarkan dalil. Atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di dalam riwayat Abu Dawud dan yang lainnya telah menyatakan, "Law kana ad-dinu bi ra'yi lakana asfalul khufi awla bil masyi min a'lahu. Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi." Andaikan agama itu dengan akal, dengan pendapat-pendapat masing-masing orang, pendapat manusia, lakana asfalul khufi, niscaya khuf yang bagian bawah, bagian sepatu yang bawah itu aula bil mashi, lebih utama untuk diusap, min a'lahu, daripada yang di atas. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala dhahiri khuffaihi, beliau mengusap di atas zahir yang nampak dari kedua khufnya, berarti yang bagian atas. Iya, yang bagian atas. Dan ulama telah bersepakat tentang hal ini, bahwa yang diusap adalah yang bagian atas. Ada riwayat yang menyebutkan juga di bawah, tapi riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Berikutnya, apa yang membatalkan mengusap di atas sepatu kemarin? Yang pertama apa? Junub. Dan ada ulama juga yang mengatakan apa? Junub dan segala yang membatalkan, segala yang mengharuskan mandi. Junub atau yang selainnya dari apa-apa yang mengharuskan untuk mandi. Ya. Ini kalau haid nifas berarti ya batal usap dan khufnya. Seseorang apa? berhubungan suami istri juga, keluar mani juga, membatalkan mengusap di atas sepatu. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Sofwan bin Asal. Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala anhu bercerita, kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safaran an la nanzi'a khifafana sanasata ayyamin wa layalihin illa min janabatin lakin min ghaitin wa bawlin wa naumin. Adalah Rasulullah SAW itu memerintahkan kami apabila kami sedang safar untuk tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam illa kecuali min janabatin, kecuali dari junub. Kalau junub maka ya dilepas sepatunya. Ya, tidak boleh mengusap di atas sepatu maksudnya. Ya. Dan harus dilepas, harus mandi. Akan tetapi mengusap di atas sepatu itu dari apa? Dari buang air besar atau buang air kecil atau tidur. Ya. Ini jadi dalam hadis ini belum menyebutkan tentang hal yang membatalkan mengusap di atas sepatu, yaitu junub. Dan hal yang boleh seseorang itu mengusap di atas sepatu, yaitu ketika dia berhadas, hadas kecil, seperti buang air besar, air kecil, atau tidur. Ya. Kemudian yang kedua, pembatal yang kedua adalah selesai masa mengusap. Selesainya masa mengusap maka tidak boleh lagi mengusap di atas khuf. Maka batal mengusap di atas khuf. Yang ketiga adalah melepas khuf atau melepas sepatu. Itu juga membatalkan mengusap dan sepatu. Hanya saja kalau dia belum berhadas maka wudunya masih sah, belum batal. Jadi melepas sepatu itu membatalkan mengusap di atas sepatu. Tapi apa? Tapi apabila seorang itu belum berhadas maka wudunya tetap sah, belum batal. Iya. Termasuk hal yang membatalkan mengusap di atas sepatu adalah al-ihdas qabla lubsihi. Berhadas sebelum memakainya. Ya, seorang sudah berwudu secara sempurna, kakinya dicuci, kemudian belum sempat dia memakai sepatu sudah batal. Ya, mungkin sudah mungkin buang angin. Maka ini apa? Kalau kondisinya demikian, kemudian dia memakai sepatu maka tidak sah mengusap di atas sepatunya, karena dia sudah batal sebelum memakai sepatu, batal wudunya sebelum memakai sepatu. Ya. Dan mulai tentang jadi selesai tentang pembatal mengusap di atas sepatu. Tentang cara menghitung mengusap di atas sepatu. Jadi awal hitungan dalam mengusap di atas sepatu adalah dari awal seseorang mengusap di atas sepatu. Kalau orang yang mukim misal jam 7 malam itu mengusap di atas sepatu, maka dia selesai masa mengusapnya kapan? Besok jam 7 malam. Itu untuk yang mukim. Ya. Jadi menghitungnya dari awal dia mengusap di atas sepatu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itu mengulang yang kemarin. Kemudian juga kita telah masuk pada hal-hal yang mustahab atau disunnahkan pada wudu. Sunnah-sunnah wudu atau hal-hal yang mustahab dalam wudu. Dan yang pertama kemarin kita telah membaca perkataan Aisyah Ghani, yaitu at-taslisu fi ghairi ra'si. Menjadikan tiga kali perbuatan pada masing-masing anggota. Jadi membasuh sebanyak tiga kali pada masing-masing anggota wudu kecuali pada kepala. Membasuh muka tiga kali, membasuh tangan tiga kali, kaki tiga kali, itu apa? Hukumnya sunnah. Ya. Ini selama kapan? Selama basuhan yang pertama itu sudah sempurna, sudah merata pada anggota wudu. Ya. Jika pada siraman atau basuhan yang pertama yang sudah cukup mengenai seluruh anggota wudu, kalau muka ya sudah seluruh muka terkena air, maka basuhan yang kedua, ketiga ini hukumnya apa? Sunnah. Basuhan keempat hukumnya apa? Kalau sudah tiga ditambah lagi satu biar jadi empat, atau mungkin tambah lagi dua jadi lima, hukumnya apa? Basuhan yang keempat dan kelima. Maka faman syada ala hada, kata Rasulullah, siapa yang lebih dari ini, lebih dari tiga basuhan, mungkin empat atau lima, maka faqad ta'adda wa asaa wa dzalam, dia telah melampaui batas berbuat jelek dan berbuat zalim. Itu paling banyak tiga kali basuhan. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian dalilnya apa? Dalilnya menunjukkan bahwa dua atau tiga kali basuhan itu hukumnya sunnah. Ini dikarenakan Nabi SAW pernah berwudu dan hanya sekali dalam basuh. Ya. Jadi membasuh mukanya sekali, membasuh tangan hanya sekali, membasuh kaki hanya sekali. Bahkan beliau pernah apa? Ada yang dibasuh satu kali, ada yang dibasuh dua kali. Ini menunjukkan apa? Bahwa basuhan yang kedua atau yang ketiga itu hukumnya sunnah. Dan basuhan yang pertama itu hukumnya apa? Wajib. Iya. Juga dalil yang lain adalah perbuatan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan dan Abdullah bin Zaid. Diterangkan di situ Nabi berwudu dan membasuh sebanyak tiga kali pada anggota-anggota wudu kecuali kepala, itu diusap sekali. Iya. Berikutnya berkata rahimahullah, wa itulatul ghurrati, memanjangkan ghurrah, memanjangkan ghurrah. Ghurrah itu apa? Putih pada wajah. Ya. putih pada wajah. Yang maksudnya apa? Seseorang apa? Menyempurnakan wudunya dan melebihkan dalam basuhan. Jadi apa? Seluruh muka itu rata semua. Kalau membasuh muka ya rata semua. Ya. Dilebihkan sedikit ke daerah-daerah sekitarnya. Itu kata beliau Asy-Syaukani itu sunnah. Wa tahjil juga tahjil. Tahjil adalah warna putih pada cahaya putih pada wajah, pada kaki dan tangan. Cahaya putih pada kaki dan tangan. Kalau ghurrah itu pada dahi, adapun tahjil itu pada kaki dan tangan. Jadi memanjangkan ghurrah. Ya. Membasuh muka dengan menuas. Ya. Tidak hanya pada tempat yang wajib, tapi agak melebar sedikit. Dimanapunlah tahjil, ini berkaitan dengan apa? Membasuh tangan, membasuh kaki, itu dilebihkan dari yang wajib. Misal apa? Membasuh siku nanti apa? Sampai lengan. Ini juga terkena air. Atau membasuh kaki apa? Nanti di atas mata kaki, betis pun disiram air. Berarti dia melebihkan dari tempat yang wajib. Ini maksud dari itolatul ghurrah wa tahjil. Ya. Dan apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati ya'tuna yawman qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu." Sesungguhnya umatku itu akan datang di hari kiamat ghurran, dalam keadaan apa? Dahinya, mukanya itu putih bercahaya. Muhajjalin, kaki dan tangan juga putih. Min asaril wudu, karena pengaruh atau bekas-bekas wudu. Ini. Yaitu sahabat Abu Hurairah berkata, "Faman istata'a minkum ayutina ghurratahu falyaf'al." Maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan ghurrahnya, maka hendaklah dia melakukannya. Siapa yang mampu dari kalian itu untuk memanjangkan ghurrahnya, melebihkan dalam basuhan ke tempat yang lain, hendaklah dia lakukan. Ini. Dan juga dalam riwayat Abu Hurairah juga ada riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah apa? Membasuh tangan sampai masuk ke lengan, membasuh kaki sampai basuhan itu masuk ke dua betis. Ya. Jadi dari perbuatan Abu Hurairah dan mencontohkan perbuatan Rasulullah SAW dalam wudu. Memberikan contoh wudunya Rasulullah SAW. Ya. Mencuci apa? Mencuci tangan dan sampai masuk ke lengan cuciannya. Membasuh kaki sampai masuk ke betis. Ya. Ini dalam rangka apa tadi? Memanjangkan ghurrah atau tahjil yang diharapkan nanti apa? Di hari kiamat itu banyak anggota yang bercahaya putih. Yang dari itu apa? Membedakan antara kaum muslimin dan yang bukan kaum muslimin, orang yang beriman dan orang yang tidak beriman, nampak dari cahaya muka dan kaki tangan mereka. Ya. Berikutnya yang keempat, wataqdimus siwaki, didahului dengan bersiwak. Ya. Mendahului wudu dengan siwak, memakai siwak. Jadi di sini ada sedikit pembahasan tentang bersiwak. Siwak adalah alat yang digunakan untuk membersihkan apa yang melekat di mulut atau di gigi. Alat yang digunakan untuk menghilangkan bau di mulut dan apa-apa yang tersisa yang masih tinggal menempel di gigi. Ya. Dan umumnya siwak itu dengan menggunakan apa? Batang kayu yang kecil. Entah dari batang apa? Pohon zaitun atau yang lainnya. Yang jelas apa? Batang tersebut adalah batang yang tidak merusak gigi dan tidak mudah rontok. Lembut, tidak mudah rontok dan bisa membersihkan. Ya. Ya kalau pakai sesuatu yang mudah rontok, ya tambah kotor mulutnya kan gitu. Kalau tidak lembut, ya itu nanti apa? Mungkin gusinya jadi rusak. Ya. Jadi yang paling afdal adalah menggunakan batang. Batang pohon yang seperti itu tadi. Ada bagaimana kalau menggunakan yang lain untuk membersihkan gigi? Ya boleh-boleh saja. Maka sikat gigi itu boleh. Ya. Dan tidak mengapa ketika seorang itu apa? Mau wudu atau mau sholat. Ini. Dan tentang bersiwak, tentang siwak, ini adalah sunnah para rasul. Adalah sunnah para rasul. Disebutkan dalam satu hadis. Disebutkan dalam satu hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa ada arbaun, empat min sunanil mursalin, dari sunnah-sunnah para rasul, para nabi. Yang pertama apa? At-ta'attur, memakai wangi-wangian. Itu termasuk sunnah para nabi. Wan nikah, menikah, itu sunnahnya para nabi. Wasiwak, memakai siwak, itu pun sunnahnya para nabi. Wan haya, rasa malu, itu pun sunnah ajarannya para nabi dan rasul. Ya. Jadi sini disebutkan siwak. Ini adalah sunnah para rasul. Ya. Dan pertama kali yang menggunakan siwak disebutkan oleh ulama adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali memakai siwak adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Tentang hadis yang menjelaskan dan menyebutkan anjuran untuk bersiwak, ini disebutkan dalam lebih dari 100 hadis. Jadi anjuran tentang bersiwak dan penjelasan tentang siwak ini disebutkan lebih dari 100 hadis. Ya, menunjukkan apa? Bersiwak adalah hukumnya sunnah muakkadah, satu perkara yang ditekankan untuk dilakukan. Ya. Kemudian bagaimana cara bersiwak? Diberikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwa bersiwak itu menggunakan tangan kiri. Ya. Itu yang mungkin yang afdal menurut beliau. Kemudian dimulai dari bagian sebelah kanan ke arah kiri. Kanan ke arah kiri. Ya. Berarti di sini apa? Demikian pula ketika kita sikat gigi, tentunya ya, yang afdal pakai tangan kiri, walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan pakai tangan kanan, pakai tangan kanan. Tapi Asy-Syaikh Al-Fauzan menyebutkan pakai tangan kiri. Dan ini bukan pengharusan. Ya. Kemudian dimulai dari bagian kanan menuju ke arah kiri. Ya. Kemudian yang ada beberapa kondisi di mana seorang itu disunahkan, ditekankan sekali untuk bersiwak. Yang pertama apa? Waktu-waktu yang ditekankan sekali untuk seorang itu bersiwak. Yang pertama apa? Ketika berwudu tadi kan, ini dijelaskan di sini. Dalilnya apa? Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Naula an asyqa ala ummati la martuhum bisiwak ma'al wudu atau ma'a kulli wudu," dalam satu riwayat yang lain. Seandainya tidak memberatkan umatku, la martuhum, sungguh saya akan memerintahkan mereka untuk bersiwak bersama wudu, atau dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu'in, di setiap kali wudu. Ya. Dan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dan juga Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam menyebutkan bersiwak itu dilakukan ketika apa? Ketika berkumur-kumur. Berkumur-kumur sambil bersiwak. Ya. Ini kalau dilakukan ketika apa? Ketika wudu. Ini waktu atau kondisi yang pertama yang saya dianjurkan untuk bersiwak. Yang kedua adalah ketika mau sholat. Ya. Ibn Nabi menganjurkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Yang ketiga adalah ketika hendak membaca Al-Quran, sebagaimana dalam hadis Ali. Yang keempat adalah ketika mau masuk rumah. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Syuraih, dengan apa Nabi SAW memulai apabila beliau masuk rumah? Kata Aisyah radhiyallahu anha, bisiwak. Beliau mulai dengan bersiwak. Jadi mau masuk rumah itu dimulai, diawali dengan bersiwak. Termasuk kondisi yang dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika bangun malam. Ya, ketika bangun malam. Termasuk kondisi yang dianjurkan untuk bersiwak adalah ketika bau mulut sudah berubah jadi tidak sedap. Ketika bau mulut itu sudah berubah jadi tidak sedap. Kondisi yang lainnya adalah ketika gigi mulai menguning, itu dianjurkan untuk segera bersiwak. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu sedikit tentang siwak. Yang jelas apa? Kita dianjurkan untuk bersiwak ketika wudu. Dan ulama menyebutkan ketika berkumur-kumur disertai dengan bersiwak. Kemudian yang kelima, dari mustahabat, dari hal yang disunnahkan dalam wudu adalah waghslur rusghain. Waghslur rusghaini, membasuh atau mencuci kedua pergelangan tangan, salasan sebanyak 3 kali. Qabla syuru'i fi ghuslil a'dha'i. Qabla syuru', sebelum memulai fi ghusli, mencuci aghdha anggota-anggota al-mutaqaddamah, anggota-anggota yang telah terdahulu penyebutannya. Ya. Ini sebelum basuh muka, sebelum basuh tangan, itu diawali wudu itu dengan apa? Mencuci kedua pergelangan tangan. Yang mungkin yang dimaksud adalah mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya. Mencuci telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ini hukumnya sunnah. Sebab telah datang dalam hadis tentang hal ini. Ya, seperti hadis Utsman yang menjelaskan tentang sifat wudu Nabi, disebutkan apa? Fa'afaragha 'ala kaffaihi thalasa mirarin. Kemudian dia, Utsman ini menjelaskan tentang wudunya Nabi, beliau afrogo menuangkan pada kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali, menuangkan air pada kedua telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan sunnahnya, sunnah mencuci kedua telapak tangan di awal wudu. Apa faedahnya? Ya, faedahnya adalah jadi telapak tangan itu digunakan untuk mengambil air. Kalau dicuci pertama kali, maka apa? Nanti ketika pengambilan berikutnya itu akan lebih bersih. Itu hikmah atau faedah yang disebut oleh ulama. Kenapa? Pertama kali dalam wudu itu mencuci kedua telapak tangan. Iya. Kemudian masih ada hal-hal yang disunnahkan atau perkara-perkara yang sunnah yang termasuk sunnah-sunnah wudu. Apa itu? Selain yang 5. Ini 5 ya. Berikutnya adalah berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dengan satu telapak tangan sebanyak 3 kali. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu telapak tangan sebanyak 3 kali. Itu hukumnya sunnah. Ini telah datang dalam satu hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Termasuk sunnah wudu adalah, berikutnya adalah bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kecuali bagi yang berpuasa. Bersungguh-sungguh dalam berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kecuali bagi yang berpuasa. Tapi nyatakan apa? Fabalik fil istinsyak ila antakuna sha'imah. Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air kecuali kamu puasa. Ya. Jadi bagian mulut itu dibersihkan dengan kumur-kumur. Bagian hidung juga apa? Diberi air supaya bersih. Ya. Jadi ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian termasuk sunnah yang disunnahkan pula adalah mendahulukan bagian yang kanan pada anggota-anggota yang berjumlah 2. Didahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Kalau telinga apa? Kanan dulu terus kiri. Kalau telinga bersamaan ya. Hanya pada tangan itu dahulukan yang kanan. Dibasuh dulu tangan kanan baru yang kiri. Dibasuh dulu kaki yang kanan baru kaki yang kiri. Iya. Kemudian berikutnya adalah apa tuh? mendahulukan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sebelum membasuh muka. Ya. Mendahulukan berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung sebelum membasuh muka. Ya. Ini hukumnya sunnah. Afdol. Bagaimana kalau seorang tahu setelah membasuh muka kemudian baru berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, boleh tidak? Boleh menurut ulama. Jadi kalau seorang itu telah membasuh muka baru dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, itu boleh. Tapi yang paling afdol adalah dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung baru membasuh muka. Ya. Kemudian termasuk sunnah pula adalah menyela-nyela jari kaki dan tangan. Menyela-nyela jari kaki dan tangan. Jadi di sela-sela. Sambil mencuci itu di sela-sela. Tangan maupun yang juga kaki. Antara jari jemari itu di sela-sela dengan tangan. Karena Nabi menyatakan apa? Wa khallil al-asabi, dan sela-selalah jari jemari. Baik tangan maupun kaki. Baik tangan maupun kaki. Termasuk sunnah wudu adalah juga adalah menggosok. Menggosok bagian wudu. Jadi Nabi SAW itu ketika berwudu apa? Yadluku dira'ihi. Bila menggosok lengan beliau. Setelah disiram kemudian ya juga digosok. Sambil digosok. Ya. Apa yang belum? Berikutnya termasuk sunnah wudu adalah menyela-nyela jenggot. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Ya. Jadi menyiram air ke jenggot bagian luar itu wajib. Menyela-nyela jenggot yang tebal seperti apa? Seperti menyisir. Ya, itu menyisir. Itu hukumnya sunnah. Sekarang bagaimana kalau jenggot seorang itu tidak tebal? Tidak tebal, tidak banyak. Ya harus, semuanya harus terkena air. Kalau jenggotnya itu sedikit, harus terkena air seluruhnya. Termasuk kulit di sini, di dagu harus kena air. Ya. Kemudian termasuk sunnah wudu adalah hemat dalam penggunaan air. Telah berlalu bahwa Nabi itu berwudu dengan pernah berwudu dengan satu mud, satu cakupan tangan air untuk wudu. Ya mungkin beliau apa? Wudunya hanya satu kali dalam membasuh. Ini disebutkan dalam hadis Anas. Dalam hadis Anas, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan apa? Hendaknya seorang itu berwudu dengan hemat dalam penggunaan air. Kemudian yang disunahkan pula adalah berdoa setelah berwudu. Berdoa setelah berwudu. Iya. Jadi siapa yang baca, yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dan berdoa, apa doanya? Rahmat. Apa doa setelah berwudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka apa? Dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang delapan. Dia dipersilakan masuk dari pintu manapun. Ini keutamaan membaca doa setelah berwudu. Ya. Ada doa yang lain selain doa ini setelah berwudu, apa doanya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Di dalam hadis Abi Sa'id, Nabi SAW pernah membaca doa ini. Nabi menyatakan apa? Siapa yang berwudu kemudian berdoa, membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, maka dituliskan firqin summa taba'a bi tabin fala yaksur ila yaumil qiyamah. Walau maknanya yang jelas itu adalah doanya, termasuk doa setelah berwudu. Termasuk sunnah wudu adalah sholat dua rakaat setelah berwudu. Ya, sholat dua rakaat. Ini yang kadang kita lupa. Sholat dua rakaat setelah kita berwudu. Ya. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu telah menyatakan apa? Saya pernah melihat Nabi SAW berwudu seperti wuduku ini. Kemudian beliau menyatakan apa? Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia sholat dua rakaat, tidak terpetik pada dirinya sesuatu, mungkin dari dunia, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi, maka dihapuskan dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan sholat dua rakaat setelah wudu. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Masih ada yang ingat yang lain termasuk sunnah wudu apa? Sudah ya. Jadi itu di antara sunnah-sunnah wudu yang disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk mengamalkan. Kalau yang wajib itu jelas, wajib-wajib itu jelas harus kita lakukan. Dan semoga pula kita bisa melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Dan dengan itu diharapkan kita ya nanti termasuk orang-orang yang akan bercahaya muka kita, kaki kita, tangan kita di hari kiamat. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.